Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, ma'ad. Halaman berapa? 223. Hey. Wa idza qala wa idza jahila. Wa idza jahila khabaru la wajaba dzikruh. Apabila khabar la itu tidak diketahui, kan kayak la haula wala quwata illa billah, itu dihadzaf ya khabarnya. Takdirnya la haula wala la haula lana wala quwata lana. Ya. Nah, sekarang kalau khabarnya itu enggak diketahui takdirnya apa? Andai dia dihadaf, wajib dzikruh, wajib disebutkan. Kama masalna, sebagaimana kami sebutkan. Ka qaulihi alaihi salatu wasalam, la ahada aghyaru minallah. Seandainya dihapus, apa coba? La ahada. Ya, mesti ada khabari aghyaru. Tidak ada seorang pun, satu pihak pun yang lebih cemburu daripada Allah tabaraka ta'ala. Nah, ada isimnya. Ya. Taib. Aghyar khobarnya. Dari girah. Minallah jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf khobar. Gak apa-apa. Ana aja sendiri. Lihat tuh di footnote ada faedah. Ya, agyar lianau isim tafdil ya. Muta'alliqnya dengan agyar karena agyar isim tafdil. Wa fi hadzal hadis isbatu sifatil ghairah lillah. Ya, dalam hadis ini terdapat penetapan sifat cemburu bagi Allah Subhanahu wa taala. Isbatan yaliku bi jalalihi min ghairi tasybihin wala tamtsilin wala tahrifin wala ta'tilin. Penetapan sifat cemburu bagi Allah, namun isbatan penetapannya tersebut yaliku yang layak bagi keagungan Allah tanpa menyerupakan sifat cemburu makhluk dengan cemburu sifat yang ada pada Allah, tanpa tasbih, tanpa tamzil, menyerupakan, menyamakan, tanpa tahrif, memalingkan ke mana yang lainnya, tanpa ta'til. Ya, satu lagi tanpa takhif. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Kama huwa madhabu ahli sunnati wal jama'ati qatibah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala inda syarhihi li hadis Abi Hurairah al muttafaq alaihi marfu'an innallaha yagharu al haditsa min riyadhi salihin. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, yang meriwayatkan hadis ini secara yang disepakat ya apa namanya? Kemarfu'an yang disepakati, sesungguhnya Allah cemburu dari syarah hadis riyadhi salihin. Al ghairah atau ghirah ghairah sifatun hakikiyatun, sifat hakiki sabitatun lillahi azza wajalla, yang itu memang ada pada Allah azza wajalla. Lakinnaha laysat ka ghairatina, namun itu bukan seperti cemburu kita. Bal hiya a'dhamu wa ajallu, bahkan sifat cemburu yang ada pada Allah ghairah, masdar ghara ya gharu, ghara ya gharu, fi'il amrnya ghir gitu. Ghara ya gharu, gir masdarnya ghairatan. Ya, namun cemburu Allah itu a'dhamu wa ajallu, lebih besar lagi, lebih mulia lagi, ila anqal, sampai beliau Syekh Utsaimin mengatakan wa fil hadisi isbatul ghairati lillahi, dalam hadis ini ditetapkannya sifat cemburu bagi Allah ya, wa sabilu ahli sunnati wal jamaah fihi wa fi ghairihi min ahadisi sifat wa ayati sifat annahum yusbitunaha lillahi subhanahu ala wajhil la'iki bihi. Dan sabil, jalannya ahli sunnati wal jamaah terkait hadis ini dan yang lainnya dalam berbagai hadis yang menerangkan tentang sifat, ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat, mereka menetapkannya bagi Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah. Yaqulun, mereka mengatakan innallaha yagharu lakin laysat ka ghairatil makhluk, Allah itu cemburu, namun cemburunya Allah tidak seperti cemburunya makhluk. Wa inna allaha yafrahu, Allah gembira. Ya, Allah gembira. punya sifat gembira, lakin laisa kafarahil makhluq, namun tidak seperti gembiranya makhluk. Wa inna allaha lahu minas sifatil kaminati ma yaliku bih, Allah sesungguhnya Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna yang hanya layak bagi Allah, ya, la tushbihu sifatil makhlukin, yang tidak menyerupai sifat makhluk, ya, Allahul muwafiq. Nah, baik. Wa idza ulima fal aktsaru hadfuhu, maka apabila ini telah diketahui kebanyakan khobarnya, apabila khobar yang sudah diketahui maka kebanyakan khobarnya dihadap, ya, fala fauta ai lahu wala daira ai alaina wala haula quwata ai lana wala haula lana wala quwata lana. Nah, itu kalau sudah diketahui ya udah dihadap. Namun kalau belum diketahui wajib disebutkan. Kayak itu mengatakan la taliba ilmin hadirun. Enggak boleh antum katakan la taliba ilmin. Mana khabarnya? Mesti ada. Baik, paham sini ya? Qala asy-syarih wa idza jahula khabarula ila akhir ay idza lam yu'lam khabarula. Maksudnya apabila khabar la belum diketahui, bi alam yadulla alaihi dalilun ba'da hadfihi, karena lam yadulla alaihi dalilun ba'da hadfihi, yaitu tidak ada dalil yang menunjukkan setelah dihadafnya, maka gimana? Wajib zikruhu inda jami'il arabi, wajib disebutkan khabarnya menurut seluruh orang Arab, kal amsilati al mutaqaddimah, sebagaimana yang contoh yang di, ya, yang telah lalu. Wa inna ma wajaba dzikruhu, wajib disebutkan itu. Kenapa? Li anna hadfa ma lam yu'lam yalzamu minhu adamal faedah. Karena menghapus, menghadap sesuatu yang belum diketahui, maka wajib, maka harus di sini berarti apa? Mengharuskan apa? Menunjukkan berkonsekuensi apa? Enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Antum katakan la taliba ilmin, ya, la ahada, la rajula, mana khabarnya? Mahdhuf. Apa belum diketahui? Yang enggak ada faedahnya. Wal Arab, sedangkan orang Arab, mujmi'una ala tarkit takallumi bima la faidata fihi. Sedangkan orang Arab mujmi'un, mereka bersepakat untuk meninggalkan pembicaraan yang di dalamnya enggak ada faedah. Ya. Wa qawluhu idza ulima. Nah, sekarang kalau khabar la sudah diketahui. Ila akhir. Ai anna khabar la idza kana ma'luman. Khabar la apabila diketahui bi andala alaihi dalilun, ya, yaitu dengan adanya dalil bukti yang menunjukkannya, kawuqu'ihi jawaban li su'alin, karena dia terletak sebagai jawaban dari pertanyaan, audalla alaihi siyaqul kalami, atau ditunjukkan oleh redaksi kalam, maka gimana hukumnya? Kasura hadfuhu, kebanyakan dihadap khabarnya, indal hijaziyin, menurut ulama nahwu yang ada di Hijaz. Wajaba inda tamimiyin. Nah, namun menurut ulama nahwu yang ada di Bani Tamim itu wajib dihapus. Wata'iin, dan ulama apa? Menurut ulama nahwu yang ada dari negeri Toy. Fal awalu, maka yang awal, ka'an yuqala, ya, hal min rajulin qa'imun. Ya. Ini kenapa ini ditunjukkan oleh apa? Maklumnya sebagai jawaban dari pertanyaan, berarti boleh dihapus khabarnya. Hal min rajulin qa'imin, apakah ada pria, seorang pria yang berdiri? Fanaqul la rajula, mana khabarnya? Udah jelas. La rajula qa'imun, ya, kan pertanyaannya gitu. Hal min rajulin qa'imun? Ya, la rajula, enggak ada. Ya. Hal min talibi ilmin, hal min talibi ilmin hadirun, kita katakan la taliba ilmin. Udah gitu aja. Mana khabarnya? Ya diketahui dari pertanyaan. Berarti takdir la taliba ilmin hadirun. Ya. wa tahdziful khabara, Anda menghapus khabar, wa huwa qa'imun. Jawazan, ini hukumnya boleh indal hijaziyin, wa wujuban inda ghairihim, wajib menurut selain mereka, yaitu siapa? Tamimiyin dan Tha'iyin. Wasani kal amsilatil musannif. Nah, yang kedua seperti contoh yang dibawakan oleh musannif. Ya, fala fauta lahum wala dhaira alaina la haula lana wala quwata lana illa billah. Baik. Sudah? Nah. Summa qala al-musannif fa ing dakhalat la ala ma'rifatin. Nah, sekarang apabila la masuk kepada ma'rifah. Ya. Au fasala bainahuma wa bainasmiha fasilun. Atau ada fasil pemisah yang memisah antara la dan isimnya. Wajaba ihmaluha. Maka wajib diihmal. Ya, wajib diihmal silanya, tidak beramal. Ya. Nah. Wa wajaba raf'u ma ba'daha, wajib dirafakkan isim yang terletak setelah la tadi, yang ma'rifah tadi atau yang difasal tadi. Ala annahu mubtada'un mu'akhar, diwajib dia sebagai mubtada' mu'akhar. Wa wajaba takraruha, wajib diulang la-nya. Nahu la zaidun fid dari wa la amrun. Ya. Taib. Kenapa? Karena isim la ma'rifah. Nah, kalau nakirah namun ternyata difasal, dipisah oleh afasil. Fasil khabarnya misalkan la fid dari rajulun, ya. Wajib marfu dan wajib diulang. Walam ra'atun. Taib. Wadih di sini. Jelas? Qala asy-syarih. Ya. Wa qawluhu nahu la zaidun fid dari wa la amrun, hadha misalun litakrariha minal ma'rifati. Ini contoh ya berulangnya la, ya, kalau dia bersambung dengan isim ma'rifah. Fala nafiyatun lil jinsi muhmalatun, maka la nafiyal jins muhmalah, tidak difungsikan sebagai beramal amal inna. Ya. Wa amrun mubtada'un. Maka si amr irabnya apa? La zaidun fid dari wa la amrun. Ya, kalau si zaidun irabnya jelas ya. Sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Isim la boleh. Boleh juga dia mubtada. La-nya kan enggak beramal. Nah. Dia la nafiah aja. Nah, atau boleh juga sebagai isim la fidar khobar. Wala amrun, maka amrun mubtada. Oh, berarti fidar jar majrur khobar mubtada. Waw atifah. Wala nafiyatun muhmalatun, amrun mubtada. Ya. Zaidun mubtada, fidar jar majrur khobar mubtada. Wa wa'atifah la nafiyah muhmalah, amrun mubtada, hudifa khabaruhu, dihadap khabarnya. Kenapa dihadap? Ya sudah li dalalati ma qablahu alaih, karena sudah ditunjukkan yang sebelumnya. Takdirnya la zaidun fiddari wa la amrun fiddari, enggak gitu. Ya. Taib. Wa misalu dukhuli la ala ma'rifatin minat tanzil, kalau contoh dari Al-Qur'an la masuk di isi ma'rifah, qauluhu la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar. Perhatikan asy-syamsu dia ma'rifah. Ya. Tidaklah sepatutnya matahari dia mendapatkan bulan, tidak pula malam mendahului siang. Ah, itu. La syamsu yanbaghi laha. Ya. kok gak mau ngisi ya chargernya ya. Ah baru ngisi. Berarti kalau di Arab yang bagi apa nih jumlah yang bagi? Khobar apa-apa? La, hal, fi mali nasbi. Yang bagi laha. Laha itu nanti dia muta'alik dengan yang bagi. Antud, mana khobarnya syamsu? Ta'wil masdar dari antudrikal khomar. Adroka yudriku apa nama? Masdarek? Idrok. Berarti la syamsu yang bagi laha idrok. Ya. Idrakul qamar. Ya. Baik. Wala fid dari rajulun wala imra'atun. Nah, mesti diulang nih kalau dia nakirah. Ya, dia nakirah namun difasal, dipisah. Hada mitsalun litaqrariha. Ini kalau diulang ma'an nakirati al-mafsulati anha. Kalau dia padahal isinya udah nakirah namun ternyata difasal, dipisah. I'rabuhu kalladzi qablah, sama i'rabnya seperti sebelumnya. Berarti rajulunnya di sini adalah mubtada. Loh kok boleh nakirah jadi mubtada? Iya, karena kan ditakhir. Boleh. Itu musawwiqnya yang membolehkan dia datang dalam bentuk nakirah si mubtada. Wa mitsaluhu min at-tanzil, contoh dari Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, la fiha qaulun wa la hum anha yunzafun. Ya. La fiha, tidak ada fiha di jannah. Qaulun, apa? Khomer yang memabukkan. Ya, dan mereka pun tidak dimabukkan karenanya. Nah, berarti mana khobarnya? Fiha. Qaulun mubtada muakhar. Ya. Walahum anha yunzabun. Hum juga mubtada. Yunzabun jumlah khobar. Qala al-fakihi wa ustufida min tamsilihi annal murada bitakrari antudhkara ma'rifatun ukhra au nakiratun ukhra ma'tufatan alal awwali la an yukarrara al awwalu bi'aynihi. Kata al-faqihi ustufida, maka diambil faedah min tafsirihi dari contoh yang dibawakan oleh musannif. Apa? Bahwasanya yang dimaksud dengan takrar di sini, pengulangan la di sini, yaitu dengan disebutkan ma'rifah yang lain seperti la zaidun fidari wala amrun, amrun ma'rifah yang lain, atau nakirah kalau di fasal disebutkan pula nakirah yang lain ma'tuf alal awal. Ya, ma'tuf kepada nakirah yang pertama. Ya. La yukarrar al-awwal bi'aini, bukan yang awal disebutin diulang. Jadi jangan la zaidun fidari wala zaidun. Ya. La fidari rajulun wala rajulun, enggak begitu, tapi dengan nakirah yang lain. Ya. Baik. Selesai pembahasan la nafiyah lil jins. Ribet enggak, ribet enggak? Hah? Ketika ditakrar sedikit ribet ya. Faslun, pasal berikutnya. Wa amma dhanna wa aqwatuha fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha 'ala al-mubtada wal khabari fa tansibuhuma 'ala annahuma maf'ulani laha. Adapun dhanna dan aqwatnya, maka dhanna ini masuk setelah terpenuhi fa'ilnya. Dia masuk pada mubtada dan khabar dan menasabkan mubtada khobar sebagai kedua maf'ul dari zonantu itu. Wahiyya naw'an, ada dua macam zonantu wa khotuha ini. Ahduha af'alul qulub, amalan qalbu. Zonantu wa aku menduga, hasibtu, khiltu, itu semua amalan. Aku menduga, aku menyangka, aku mengira, ra'aitu, aku menganggap gitu. Bahwa ra'aitu di sini bukan ya, bukan af'alul hissiyah. Kalau dia fi'lul his, ya, maka memaf'ulkan satu maf'ul. Ya. Baik. Ru'yatullah, melihat Allah. Melihat Allah itu satu maf'ul enggak? Ra'aya ra'nya satu maf'ul apa dua maf'ul? Satu. Ya. Fil jannah ra'a ahlul jannati Allah. Misalnya begitu. Nah, itu satu maf'ul karena melihatnya dengan satu, dengan mata. Bukan dengan kolbu. Paham enggak sini? Wa za'amtu, aku menduga, ya alimtu, ya, sini aku mengetahui, ja'altu, aku menjadikan. Menjadikan itu aku bukan antum menjadikan tepung jadi roti, bukan. Itu memaf'ulkan satu maf'ul. Ya. Baik, semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha takhadha Ibrahima khalilan." Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Itu af'al qulub. Ya. Wajahautu wa'adattu wahab. Sedangkan hab hanya datang dalam bentuk fi'il amr. Hab, anggaplah. Ya. Wajadtu, aku mendapati. Alfaitu, daraitu, ta'allama bima'na a'lam. Ta'allam bima'na i'lam. Berikutnya ta'allam yang maknanya i'lam. Nahu, dhanantu zaidan qa'iman, hasibtu zaidan qa'aliman. Ini jelas ya, sudah di al-jurmiyah ya. Qala syair, hasibtu tuqa wal juda khaira tijaratin. Hasibtu tuqa, hasibtu fi'il fa'il. At-tuqa maf'ulun bih. Ya. Wawaw atifah. Al-juda ma'tuf kepada tuqa. Aku menyangka ketakwaan dan kedermawanan. Khaira maf'ul sani. Sebaik-baik tijaratin. Tijaratin mudafun ilaih. Wakhiltu amran syakhison. Syakhison itu bisa bermakna pergi, bisa bermakna datang. Saya menyangka amr, pergi. Wa qawlihi ta'ala innahum yarawnahu ba'ida. Ya, mereka menganggap kiamat itu jauh. Mana fi'il yang pertama? Ha, dom yarawnahu. Ba'ida maf'ul tsani. Wa narahu qariba, sama seperti itu juga. Wa qawlihi ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minat. Ya. Maka i'rabnya mana maf'ul awal? Maf'ul awalnya alimtumuhunna, hunna. Ya. Mu'minat maf'ul tsani. Tayyib. Wa za'amtu zaidan shadiqan. Nah, ini jelas zaidan maf'ul awal, shadiqan maf'ul tsani. Jama'atni syaikhun warastu bi syaikhin, innama syaikhu man yadubu dabiba. Jama'atni, si dia perempuan itu menyangka diriku. Ya, ya mutakallim maf'ul awal, syaikhun maf'ul tsani. Dia, si dia menyangka diriku sebagai seorang aki-aki. Warastu bi syaikhin, padahal saya bukan aki-aki. Inna masyihu, yang aki-aki itu adalah yang menyadubu babdabiba. Dia berjalan itu ya bongkok gitu. Merangkak gitu. Itu yang aki-aki sih. Baik. Wa qawlihi ta'ala wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa. Dan mereka menjadikan malaikat, yang malaikat itu adalah hamba-hamba Allah sebagai anak-anak perempuan. Ya, ini orang musyrikin Arab ini. Al-malaikata sebagai apa? Maf'ul awal. Alladina itu isi mausul, na'at dari malaika. Ya, nahum ibadur rahman itu silah mausul. Inasa sebagai apa? Irabnya inasa? Maf'ul sa'i. Waqad kuntu ahju aba amrin akhasiqatin hatta alammat bina yawman mulimmat. Ya, hatta alammat bina yawman mulimmat. Itu jam berapa ini? 12 kurang ya? Aku menyangka si siapa itu? Si Abu Amr adalah akhwasiqatin, saudara yang terpercaya. Hingga menimpa pada suatu kita musibah pada hari itu, mulimat tadi. Ya. Hatta harfu goyah alam ma fi'lun ma ditaknya ditaknis bina jar majrur ya muta'alliq dengan alama yauman dzarab zaman mulimat fa'il dari alamat wa qawlihi al-akhir fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakinnal maula syarikuka fil udmi ya. La la nahya ta'dud fi'il mudhari majzum karena la dengan la nahya janganlah kamu anggap maula kekasih itu yang selalu bersamamu dalam keadaan kau merasa kecukupan kaya lakinnal maula namun yang maula itu yang namanya maula yang melindungimu adalah yang syarikuka yang kau bersamanya fil udum dalam keadaan kau tidak memiliki atau dalam ketiadaan atau bahasa kita lagi susah gitu. Nah, jadi yang namanya teman itu yang bukan nemenin kita ketika kita lagi kaya. Kalau kaya nempel semua. Tapi tuh si Sultan tuh Crazy Rich Sultan Medan murah banget gitu dia. Temannya artis-artis waktu dia itu. Apa namanya fil ghina. Namun sekarang fil udum menjauh semua. Semua baro sama dia. Ini bari'un minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Kafarna bikum. Wa bada bainana wa bainakum al-adawa. Namun sayang, mereka baro terhadap Indra Kens bukan karena Indra Kens kafir. Namun karena Indra Kens baronya apa? Karena nipu, karena karena ketangkap gitu aja. Allah musta'an. Wa qawlihi faqultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imra'an halikan. Aku mengatakan ajirni aba malik ya, lindungilah aku aba malik. Aba malik ini munada, mana harpun nidanya mahdub ya aba malik. Wa illa, tapi kalau engkau tidak mau melindungiku, fahabni, udah anggap aja diriku ini yaknya maf'ul awal imra'an maf'ul sani, sosok pria yang halikan yang binasa. Nah, kalau kamu enggak mau melindungi diriku, ya udahlah. Fa qawlihi ta'ala tajiduhu 'indallahi wa khaira. Tajiduhu, mana maf'ul awalnya? Ha. Ya. Tajiduhu ha. Ya. Mana maf'ul tsaninya? Hah? Khairan. Nah. Panjang ini matanya. Wa qawlihi innahum la alfau aba'ahum dhalina. Ya. Alfau maknanya wajadu. Alfau maknanya wajadu. Alfa itu. Alfau, warnanya wajadu. Mereka mendapati. Sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka sesat gitu. Mana maful awal? Abahu. Mana maful sani? Dolina. Wa qaulika daraitu Zaidan qaiman. Aku mengetahui Zaid berdiri. Wa qauli syair duritu. Durital wafiyal ma ahdu ya urwa faqtabit fa innak tibatan bil wafai hamidu ya. Durita, engkau mengetahui al-wafa al-wafiya al-ahdu ini i'rabnya fa'il ya. Kalau dengan nasab tasbih bil maf'ul. Kalau dengan jar alal idofah. Al-ahdu. Al-ahdu itu apa sih Arif? Mengetahui ya. Perjanjiannya. Kau mengetahui bahwa dia memenuhi perjanjian. Ya urwa. Urwa itu ya harfu nida urwa munada murakham. Takdirnya apa? Ya urwata, ya urwatu. Ya. Faktabit iktabata yaktabitu. Iktabit fil amr, apa maknanya? Iktabata yaktabitu. Hah? Apa? Bergembiralah, maka sesudah bergembira dan karena memenuhi perjanjian itu terpuji. Wa qawli syair ta'allam syifa'a, ta'allam maknanya i'lam. Ketahuilah syifa'an nafsi qahra aduwiha. Obat jiwa itu adalah mengalahkan musuhnya. Syifa'a maful awal, qahra maful sani. Fabalik bilutfin fit takhayyuli wal makri. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berlemah lembut. Ya, fitahayul wal makar. Masya Allah. Berapa halaman ini? Hah? Langsung diborong matan doang ini. Nah, faslun. Apa? Qala qawluhu faslun. Ay fil kalam alal kismi as-salis minan nawasikh. Itu pembahasan yang ketiga dari nawasikh yang ketiga, yaitu dhanna wa khatuha. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Semua qism ini semuanya fi'il. Wa laysa huwa minal marfu'ati fi syai'. Sebenarnya dia fi syai'in. Dia bukan bagian dari marfu'at. Kalau pada inna la kana ada marfu'atnya, kada pada kana isimnya. Pada inna, pada la nafiyal jins khabarnya. Pada musyabbah bi laysa khabarnya. Nah, kalau ini mana? Wa inna ma dzukira, kenapa ini ya ini disebutkan kenapa? Tatsmiman. Ya karena untuk menyempurnakannya li aqsamin nawasikh. Oh, dari jenis-jenis nawasikh. La ghairu, bukan karena yang lain. Karena nawasikh semua disebutkan af'al muqarrabah. Ya, isimnya marfu. Ya udah, dia disebutin aja kan enggak enak dia disebutin sendiri gitu. Ya, padahal dia bagian dari nawasikh. Namun karena dia padahal enggak ada korelasinya sama marfu'at minal asma. Wa qawluhu ala annahuma maf'ulani laha, dia masuk ke mubtada khabar, menjadikan mubtada khabar sebagai kedua maf'ulnya. Fa yuqalu lil mubtada maf'ulun awal, maf'ul awal mubtada, walil khabar maf'ulun tsanin. Wal gharadu, tujuan gharadu ra fathah ra min dukhuli hadhihi al af'ali ala al mubtada wal khabar, tujuan masuknya fi'il-fi'il ini dhanna wa akhwatuha ke mubtada khabar itu apa? Bayanu anna nisbata al waqi'ata bainahuma nasyiatun minal ilmi awidhanni. Ini menjelaskan bahwasanya nisbah yang terjadi pada keduanya, penisbatan yang terjadi pada keduanya, yaitu mubtada khobar yang jadi dua maf'ul bagi dia, itu nasyiah berasal dari ilmu atau dhan, dari af'al qulub semua. Ya, kan mengetahui, saya mengetahui itu af'al qulub, ya. Saya menduga itu af'alul qulub. Fa innaka idza qulta, kalau Anda mengatakan Zaidun qaimun ihtamala, itu ada kemungkinan ayakuna al-hukmu minka an ilmin aw yakunu min an dhannin. Itu ada kemungkinan penghukuman dari Anda ketika Anda mengatakan Zaidun qaimun itu berasal dari pengetahuan atau dari dugaan. Fa idza qulta alimtu Zaidan qaiman, ulima, maka diketahuilah annahu an ilmin. Bahwa ucapan Anda tadi, penghukuman tadi berasal dari pengetahuan. Aqulta dzanantu Zaidan qaiman ulima annahu an dzannin. Ini diketahui ini dari dugaan saja. Wa kadza sa'irul af'ali. Ya, demikian pula pada seluruh fi'il-fi'il yang lain. Wa qawluhu af'alul qulub innama summiyat bidzalik. Kenapa dinamakan af'alul qulub? Li'anna ma'aniha, karena makna-maknanya minal ilmi aw dzanni, apakah mengetahui atau menduga itu? Ya. Qa'imatun bil qalbi. Ya. Itu berasal dari qalbu. Wa sadiratun anhu. Ya, muncul dari qalbu, la anil jawarih. bukan dari anggota tubuh, walal a'dha'i adh-dhahira, atau dari anggota tubuh yang nampak. Wa hadha an-naw'u yanqasimu min haitsu dalalatu 'alal yaqin. Dan jenis ini terbagi dari sisi dalalahnya 'alal yaqin, awidzon atau dugaan, ila arba'ati aqsam. Apakah yakin atau hanya duga, terbagi menjadi 4 bagian. Ya. Al-awwal, yang pertama, ma yadulu 'alal yaqin faqat, yang menunjukkan pada makna yakin aja. Wahia arbatu af'alina, 4 fi'il, wajada, alfa, daro, ta'alama, ini semua. Wajada alfa itu maknanya mendapati, daro mengetahui, ta'alam maknanya i'lam, ketahuilah. Wasani ma yadulu 'ala dhanni faqat, yang menunjukkan pada dhann aja. Wahia khamsatu af'alin, ada 5, ja'ala, ya, menjadikan, haja, ya, haja yahju, sama ini. Adda, adda ya uddu, uddan. Ya, hab, hab hanya fi'il amr, anggaplah. Za'ama, yaz'umu, menganggap. Ya. Asani ma yaridu bil wajhain. Yang kedua, yang datang dalam 2 bentuk. Wal ghalib kaunihi lil yakin. Ya, dominannya dia lil yakin. Wa huma fi'lan ra'a dan alima. Taib, sudah ada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.